rasa dunia ini cuma kamu sayangku di dunia ini cuma kamu cintaku di dunia ini ya Benny. Tak iku lho malah kate tak blok. Kas kuate. Tak kuat kate tak blok lereng pas sebentar wis selang. Pas buka naik ngeludah semua. Itu umur akan jiwa aku lagi koncoku Taiwan Korea tak jarang. Elah karep-karep semua ya. Aku tak pikir. Wih, tengah luruh.